Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa sahbihi tasliman mazidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Telah kita sebelumnya Qulisamdi Ta'ala dalam kitabnya Kashfus Syubhat di muqaddimah I'lam Rahimakallah At-Tauhidah wa Allah Subhanallah. Beliau mendefinisikan At-Tauhid adalah maksudnya al-ibadah, yakni maksudnya adalah tatkala seseorang beribadah, baik ibadah tersebut berhubungan dengan lisan seperti zikir, doa dan yang semisalnya, atau berhubungan dengan al-qalb, hati seperti tawakal dan yang semisalnya, ar-raja wal khauf, ataukah berhubungan dengan al-jawarih seperti menyembelih dan yang semisalnya, maka wajib bagi seorang untuk memberikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari at-tauhid. Sehingga dalam bahasa yang sebelumnya telah kita sebutkan, tauhid secara bahasa artinya menjadikan sesuatu itu sebagai satu-satunya. Maka dalam bab pengertian tauhid secara istilah seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Nanti akan disebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Karena mereka orang-orang musyrikin mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam uluhiyah, dalam rububiyah. Yang mereka sekutukan Allah adalah dalam perkara al-ibadah. Dalam perkara al-ibadah. Sehingga di sini ma'alif rahimahullah mendefinisikan at-tauhid, yakni dalam bab al-ibadah. Walaupun sebagian mereka para ulama menyebutkan bermakna umum, mencakup pula dalam bab al-ibadah, mencakup pula dalam bab ar-rububiyah, dan mencakup pula dalam bab al-asma wa sifat. Karena inilah mereka para ulama membagi tauhid tersebut menjadi tiga bahagian yang dikenal dengan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Namun karena tauhid yang diingkari oleh mereka orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah adalah tauhid al-ibadah, dan yang demikian menonjol pada diri mereka, maka dijadikanlah tauhid dalam pengertian tersebut terkhusus dalam bab al-ibadah. Sebagaimana makna syirik, syirik bisa dalam bab rububiyah, dalam bab uluhiyah, demikian pula dalam bab al-asma wa sifat. Sehingga kapan seorang hamba menjadikan makhluk sama dengan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah, uluhiyah, ulasma wa sifat, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Akan tapi karena syirik yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah adalah terjadi dalam bab al-uluhiyah, maka tak sedikit dari mereka para ulama mendefinisikan makna syirik hanya tertuju kepada makna tersebut. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala tatkala mendefinisikan makna syirik dengan makna da'watu ghairillahi ma'hu. Seseorang berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni dia telah menjadikan adanya sekutu selain Allah yang ia berikan sesuatu yang merupakan hak kekhususan yang dimiliki oleh Allah Taala. Dalam hal ini adalah terkait dalam bab al-ibadah. Nah, dan inilah kesyirikan yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah. Demikian pula al-asma wa sifat. Mereka sekutukan Allah dalam perkala al-uluhiyah. Dalam rububiyah mereka menetapkannya. Kita bacakan penjelasan dari Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa fil istilahi 'arrafa al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tauhida biqaulihi, dan adapun pengertiannya secara istilah, mu'allif rahimahullahu ta'ala mendefinisikan tauhid dengan ucapannya ifradullah 'azza wa jalla bil ibadah. Mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perkara al-ibadah. Dan inilah makna dari al-ikhlas. Dan inilah makna dari al-ikhlas. Kapan seseorang tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang ia berikan ibadahnya, tapi ia berikan adanya makhluk selain Allah Azza wa Jalla, di samping dia juga beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam bab asyirik. Syirik itu kan artinya berserikat, ya kan? Kalau semisal ada dua orang yang berserikat dalam perkara jual beli, maka kita katakan huwa syarikuh, dia adalah sekutunya, dia adalah serikatnya dalam perkara apa saja. Ini menunjukkan, ini makna penting untuk kemudian kita pahami secara bersama. Karena mereka para ubadatil kubur, para penyembah kuburan yang terfitnah dengan orang-orang saleh, hanya meyakini yang namanya kesyirikan adalah seseorang beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang namanya kesyirikan adalah seorang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, artinya mereka tidak mau untuk menjadikan perbuatan mereka dikatakan sebagai perkara kesyirikan. Kalau misal seseorang hanya menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya, yang ia berikan semua ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jal, ini kekufuran. Ini jelas-jelas kekafiran. Ia berikan sholatnya, ia berikan puasanya, ia berikan doanya, dia tidak percaya adanya Allah. Ia berikan kepada makhluk apa-apa yang sudah menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Maka ini jelas-jelas kekafiran. Tapi kapan seseorang beribadah kepada Allah, juga dia beribadah kepada selain Allah, maka berarti dia tidak menjadikan makhluk sebagai syarik, sebagai sekutu dari selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga inilah yang dimaksud dengan perkara syirik fi ibadatillahi Azza wa Jalla. Ay, maksudnya adalah an ta'budallaha wahdahu wa la tusyrik bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena kalau semisal engkau beribadah kepada Allah tapi menyekutukan Allah dengan makhluk, maka itu bukan tauhid. Itu adalah lawan dari tauhid, yakni asyrik, yaitu kesyirikan. Dalam sekian banyak nas yang ada dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tatkala menjelaskan tentang perbuatan syirik dengan menyebutkan posisi objeknya dengan bentuk isim nakirah. Wala tusyriku wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Wala tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, syai'an. dengan sesuatu apapun. Ini disebutkan dengan bentuk isim yang nakirah. Di sana terdapat kaidah, ini penting, makanya kita tatkala mempelajari Al-Quran was sunnah juga harus mempelajari bahasa Arab. Demikian pula makna-makna yang ada di dalam siyak lafaz bahasa Arab tersebut, adanya isim yang nakirah dan yang semisalnya. Nah, disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya bila mana disebutkan adanya isim yang nakirah, tapi disebutkan itu setelah konteks menafikan atau konteks menetapkan nafi awil isbat, menafikan atau menetapkan, maka memberikan makna al-umum, maka memberikan makna umum. Waqulu qawlan sadida, ya kan, ucapkanlah oleh kalian ucapan yang lurus. Ucapan yang lurus terkena kepada semua bentuk ucapan yang di situ memiliki makna yang lurus, tidak ada kedustaan, lurus tidak ada penyimpangan, lurus tidak ada kebid'ahan yang mencocoki kebenaran, tidak terkandung di dalamnya khianat dan yang semisalnya, tidak ada kebatilan dan yang semisalnya, ini memiliki makna al-umum. Demikian pula nakirah tatkala disebutkan dalam konteks nafi seperti yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wala tusyriku bihi syai'an. Ya, syai'an disebutkan dalam bentuk nafi. La, janganlah. Ini nafi. Maka memberikan makna bahwasanya syai'an yang dimaksud pada kalimat tersebut itu memiliki makna al-umum, sehingga terkena kepada siapa saja. Kapan seorang menjadikan makhluk, sama halnya ia memposisikan makhluk tersebut seperti dia memposisikan Allah Azza wa Jalla. Atau dengan kata lain, tatkala satu makhluk ia berikan ibadahnya sebagaimana dia berikan ibadah dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara kesyirikan kepada siapapun makhluk yang dijadikan sebagai sekutu dari selain Allah Azza wa Jalla. Tidak pula malaikat yang diutus, karena maknanya umum. Selain Allah berarti mencakup di dalamnya segala makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu selain Allah masuk kategori syai'an. Baik itu bulan, matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Maka pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Ataukah yang menyembah api, itu juga sama. Bila dalam perbuatannya tersebut dia masih menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini bisa difahami. Bila seorang hanya menyembah api saja, berarti dia meyakini Tuhannya adalah api tersebut. Maka ini kekafiran. Maka ini jelas-jelas kekafiran, bukan syirik. Nah, tapi kapan seorang menyembah api juga menyembah Allah Azza wa Jalla, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik. Karena syirik adalah menyerikatkan seorang makhluk kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah demikian gambarannya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, mereka masih percaya Allah sebagai penciptanya. Mereka masih percaya Allah sebagai pemberi rizkinya. Sehingga tatkala mereka ditanya sebab musabab mereka menyembah kepada selain Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kita tidak menyembah mereka, illa liyuqarifuna ilallahi zulfa, melainkan tujuannya agar supaya mereka ini bisa mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara dalil pula yang menyebutkan bahwa mereka orang-orang musyrikin masih berdoa, beribadah kepada Allah adalah seperti yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Luqman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tatkala mereka berada di perahu, dalam keadaan perahu tersebut dikhawatirkan akan terbalik karena kencangnya ombak di waktu tersebut, maka Allah sebutkan da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuknya. tidak menyembah Lata, tidak menyembah Uzza dan Manat dan berhala-berhala selain Allah Tabaraka wa Taala. Tapi falaman najum ilal bar idza hum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan, yakni beribadah kepada selain Allah. Berarti menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada Allah, juga mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Sebagian di antara ahli ilmu menyebutkan definisi syirik yang paling bagusnya adalah definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yakni da'wat ghairillahi ma'ah. Karena kesyirikan, karena untuk memberikan pemahaman hakikat kesyirikan yang sebenarnya terjadi pada zaman jahiliyah. Wa illa makna syirik juga tadi kita sebutkan terkena kepada bab ar-rububiyah dan bab al-uluhiyah. Seperti kesyirikan Nasrani, mereka meyakini Allah sebagai penciptanya, pemberi rizki. Tapi mereka juga meyakini Isa dan ibunya Maryam itu sama sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menjadikan sebagai salisu salasah, satu dari tiga Tuhan. Syirik termasuk dari kekafiran dan dimasukkan oleh mereka para ulama termasuk dari salah satu perkara yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari al-Islam wal iyadz billah. Ini menunjukkan kepada kita apa namanya makna yang demikian penting. Yang dibalik makna tersebut akhirnya kita memiliki rasa takut dari bahaya kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya tadi kita sebutkan kapan seseorang beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, dia telah terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Dan kaidah ini umum, tidak melihat apakah perbuatan tersebut dilakukan sekali tapi tidak bertobat, ataukah dilakukan beberapa kali, ataukah terkadang melakukannya terkadang tidak. Nah, dan tidak memandang apakah ibadah yang dilakukan ibadah yang banyak jumlahnya, porsinya ataukah tidak. Kapan seorang melakukan satu kesyirikan, maka akan terhapus semua amalan ibadahnya dan pelakunya dikatakan sebagai seorang yang musyrik wal iyadz billah. Pelakunya dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Nah, karena sama saja orang yang melakukan kesyirikan satu kali tapi tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari kesyirikannya, itu dihukumi sama oleh Allah Azza wa Jalla dengan seorang yang sering melakukan kesyirikan, sering pula beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tolak ukur seorang dinyatakan sebagai syirik adalah kapan dia menjadikan satu makhluk sebagai syarik, sekutu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam al-ibadah. Nah, sehingga Rasul alaihi salam Allah ingatkan dalam ayat yang mulia, la in asyrakta ya kan la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan kesyirikan, la in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, nah, maka sungguh akan batallah semua amalanmu dan engkau di akhirat termasuk dari mereka orang-orang yang merugi wal iyadz billah. Kalau semisal kita mau terjemahkan secara literal di dalam ayat ini, berarti jika kamu melakukan kesyirikan walaupun satu kali saja, walaupun satu kali, maka akan terhapus semua amalanmu dan engkau di akhirat termasuk dari orang yang merugi. Nah, ini bahayanya seseorang terjatuh dalam syirik. Sehingga sekaligus mewaspadai dari bahaya kesyirikan tersebut. Hati-hati dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kita bergampang-gampangan dari mempelajari tauhid, akhirnya kita tidak serius mempelajarinya. Dari membahas syirik, akhirnya kita tidak serius untuk mempelajarinya. Dan menganggap gampang at-tauhid dan syirik. Jangan demikian. Jangan demikian. Rasul saja diceritakan ketika beliau berada di kota Mekkah, selama beliau berada di kota tersebut, yang beliau dakwahi umatnya adalah seputar tauhid dalam bab al-uluhiyah. Tauhid dalam bab al-uluhiyah. Berapa tahun Rasul tinggal di kota Mekah? Nggak tahu, belum lupa. Abil, mana Abil? Berapa tahun Rasul tinggal di kota Mekah? Mana Abil? Abil, Sepuluh tahun, betul Nabil, 10 tahun. Ketika Rasul berangkat ke Madinah, berapa lama beliau tinggal di kota Madinah? 3 tahun. Betul 3 tahun. Alfian, berapa tahun? Sebelas tahun. Ya, 13 tahun. Menunjukkan bahwasanya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, berapa usianya? Ya, 40 tahun. Beliau tinggal di kota Mekah selama 10 tahun, yang beliau dakwakan selama 10 tahun tersebut adalah tauhid, tauhid dan tauhid. Naam. Bahkan di kota Mekah Allah azza wa jalla tidak memberikan syariat kepada para sahabatnya kaum mukminin, yang Allah turunkan dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran ketika Rasul berada di kota Mekah tersebut, yang dikenal oleh mereka para ulama dengan ayatul makiyah, adalah berkisar tentang at-tauhid, at-tauhid dan tauhid, perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, bahaya kesyirikan, keutamaan tauhid, itu terus yang Allah azza wa jalla turunkan. Dan itu terus pula yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Usulul Tsalatsah, akhadha ala hadza 10 sinin yad'u ila at-tauhid. Dalam Usulul Tsalatsah disebutkan Rasul alaihi salam melakukan hal ini tidak tanggung-tanggung 10 tahun lamanya. Yad'u ila tauhid, bila terus mendakwai umatnya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Siang malam demikian Rasul mengadakan majelis-majelis bersama para sahabatnya, demikian yang beliau serukan. Nah, dan yang semisalnya. Sehingga merupakan sesuatu yang aneh. Mungkin sebagian mereka amat usul salasa itu sesudah tampil sekian tahun lamanya. Ketika dijumlah, ya dia belajar tauhid enggak lebih dari 5 tahun atau mungkin 2 tahun. Itu pun juga pelajarannya campuran, kan ya. Bukan tauhid terus-menerus demikian. Nah, tauhid terus-menerus demikian. Pelajarannya ada misalnya. Bukan setahun pentingnya at-tauhid. Karena itulah prinsip yang dasar di dalam Islam. Karena dengan itulah letak kebahagiaan seorang hamba, jaminan seorang mendapatkan keamanan dari azab Allah Azza wa Jalla dan keselamatan masuk ke dalam al-jannah adalah dengan tauhid. Kapan seorang tidak bertauhid, walaupun dia adalah seorang yang banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, maka la tanfa', semua yang diamalkan tidak bernilai, tidak manfaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah sebutkan yang mulia, wa may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lizzalimin min ansar walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan darinya aljannah, tempat tinggalnya adalah neraka jahannam, ya kekal abadi di dalamnya. Wa ma lizzalimin min ansar, tidak ada penolong bagi mereka, orang-orang zalim. Orang-orang zalim dalam ayat ini artinya adalah al-musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Anaknya yang soleh tidak bisa memberikan syafaat kepada dirinya. Amalannya yang banyak tidak bisa mendatangkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ia diharamkan dari mendapatkan syafaatnya, pemberi syafaat, dan ia diancam kekal abadi di dalam neraka jahanam. Semua ayat-ayat yang berisikan peringatan tentang bahaya kesyirikan itu memiliki makna bahaya kesyirikan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal bukan dinilai dari sisi jumlah. Ini perlu difahami. Bukan dinilai dari sisi jumlah, artinya apa? Kalau satu kesyirikan, ya berarti masih diberikan toleransi. Tidak demikian. Tapi tertuju kepada zat perbuatannya. Kapan seorang menjadikan makhluk sebagai sekutu dari selain Allah, walaupun satu kali saja, namun dia tidak bertobat dari perbuatannya, maka hukumannya sama di sisi Allah Azza wa Jal. Dan ayat-ayat tentang bahaya kesyirikan semuanya juga diterapkan dan terkena kepada dirinya. Wal'iyadzubillah. Nah, ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena itulah Nabi alaihi salam menyebutkan, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw furiqta. Janganlah sekali-kali kamu melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tadi kita sebutkan, kalau semisal kita membaca nas ayat dalam Al-Quran, nas ayat yang ada dalam hadis Nabi alaihi salam, bahaya peringatan tentang kesyirikan, maka boleh pula kalau semisal kita mentafsirkannya dengan makna satu kesyirikan. Jangan kalian sekali-kali melakukan kesyirikan walaupun hanya satu kali. Nah, jangan. Wa in quti'ta aw hurriqta. Walaupun kamu dipotong, walaupun kamu dibakar, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hukuman seorang yang melakukan satu kesyirikan itu sama seperti seorang yang melakukan banyak kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kekal abadi di dalam neraka jahannam wal'iyadz billah. Karena itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Allah berikan doanya di dalam Al-Quran. Ia mendoakan dengan doa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya ya Allah dan anak-anak keturunan saya dari menyembah al-asnam. Sonam ini kan berhala, berhala dari patung, apa namanya, pohon dan yang semisalnya, yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal, atau dengan bahasa lain berhala. Nah, janganlah engkau jadikan saya memiliki kecenderungan sehingga melakukan perbuatan menyembah berhala tersebut. Demikian pula Nabi Ibrahim berdoa agar supaya anak-anak keturunannya juga dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari melakukan perbuatan kesyirikan, yaitu menyembah berhala dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan sebagian salah memaknakan dengan makna waman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapakah seseorang yang bisa menjamin aman dari bala tersebut setelah Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam? Ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terus kaji tauhid. Terus kaji itu syirik dan macam-macamnya. Tujuannya adalah agar supaya kita bisa terlindung dari bahaya kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bal tufriduhu wahdahu bil ibadah. Bila kita dilarang untuk beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka yang wajib kita jalankan adalah mengesakan Allah satu-satunya zat dalam hal al-ibadah. Mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbah, yang disertai dengan rasa cinta kepada yang disembah yaitu Allah Azza wa Jal, mengagungkan kepada yang disembah yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, disertai dengan raghbah, memiliki rasa raghbah, berharap agar yang disembahnya memberikan pahala, memberikan rahmat, memberikan keselamatan. Wa rahbah, memiliki rasa rahbah, rasa takut kepada zat yang disembahnya tersebut. Dan inilah dari hakikat al-ibadah. Tatkala seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, pasti di dalam dirinya memiliki rasa mahabbah, kecintaan kepada yang disembahnya. Memiliki rasa pengagungan terhadap yang disembahnya. Adanya rasa harap, rasa takut. Ketika seorang beribadah, terkumpul dari dirinya sifat-sifat yang mulia tersebut. Nah, Wa muradu Syekh rahimahullah, dan yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam makna ini ifradullah subhanahu bil ibadah adalah at-tauhid alladzi bu'isatir rujulu litahqiqihi, at-tauhid yang para rasul-rasul itu diutus oleh Allah tabaraka taala untuk merealisasikannya, untuk mendakwahkannya, untuk menerapkannya, mengajarkannya kepada umatnya. Ini tauhid ini. Maksudnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tauhid yang diajarkan oleh semua rasul, semua nabi hingga nabi kita Muhammad alaihi salam adalah makna tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yani engkau beribadah kepada Allah satu-satunya zat, mengesakan Allah dalam al-ibadah, tidak menjadikan makhluk selain Allah. Ia berikan ibadahnya sebagaimana ia berikan ibadah tersebut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tauhid yang diutus para rasul, para nabi hingga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada zaman terdahulu adalah dalam bab al-uluhiyah. Dalam bab al-uluhiyah. Tidak sama sekali disebutkan dalam Al-Qur'an dakwah, ajakan Allah Azza wa Jalla kepada para manusia untuk mentauhidkannya dalam rububiyah, melainkan disebutkan dalam rangka untuk mengingatkan manusia agar mereka juga menetapkan Allah, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam bab al-uluhiyah. Ana ulang, tidak sama sekali disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, perintah secara khusus dari sisi Allah Azza wa Jalla agar kita manusia mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Melainkan disebutkan perintah untuk mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah tersebut untuk kemudian mengingatkan mereka agar mereka juga sadar, hendaklah mereka juga mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam perkara al-uluhiyah. Karena perkara rububiyah ditetapkan oleh mereka manusia. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas u'budu, ya kan, rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah sebutkan, wahai manusia, sembahlah oleh kalian rob kalian. Allah mengingatkan dalam perkara rububiyah Allah Azza wa Jalla, zat yang menciptakan kalian, yang menurunkan dari langit air. Allah ingatkan rububiyah Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqakum u'budu rabbakum alladzi khalaqakum alladziina min qablikum la'allakum tattaqun, atau yang semisalnya. Nah, tatkala Allah menyebutkan rububiyah Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, Allah akhiri, Allah tutup pula dalam perkara uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan adanya sekutu dari selain Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Yang menunjukkan mereka faham tauhid ar-rububiyah. Allah menyebutkan perintah untuk mentauhidkan, untuk mengingatkan mereka tentang tauhid ar-rububiyah diiringi dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam perkara al-uluhiyah. Ini menunjukkan bahwasanya dalam bab at-tauhid itu saling memberikan konsekuensi keharusan menetapkan tauhid yang lainnya. Artinya seorang yang mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah sudah pasti dia seharusnya mengesakan Allah dalam perkara uluhiyah, demikian pula al-asma wa sifat. Sebagaimana seseorang yang mentauhidkan Allah dalam perkara al-uluhiyah berarti dia telah mentauhidkan Allah pula dalam perkara rububiyah, al-asma wa sifat. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Enggak mungkin seorang mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah dalam keadaan ternyata dia tidak menetapkan al-uluhiyah, demikian pula al-asma wa sifat. Di dalamnya memiliki makna dilalah, konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Menafikan satunya maka memberikan konsekuensi menafikan selainnya. Hasal al-ikhlalu bihi wal khilafu bainar rusuli wa umamihim. Terjadinya penolakan, perselisihan antara Rasul dan umat-umat mereka adalah terkait tauhid tersebut. Terkait tauhid tersebut. Nabi Nuh, sehingga akhirnya beliau berseteru dengan umatnya yang kufur di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Terkait sebab Nabi Nuh mendakwahkan mereka tauhid al-uluhiyah. Nah, demikian pula Nabi Hud demikian mengingatkan mereka tauhid ar-rububiyah al-uluhiyah. Mereka mengingkarinya. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salam. Allah sebutkan ayatnya mulia, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut tauhid. Para rasul Allah utus demi merealisasikan tauhid al-uluhiyah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah tauhid, segala sembahan yang disembah dari selain Allah tabaraka taala. Wa may yu'min billah wa may yakfur bit tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah azza wa jalla, memberikan ibadahnya hanya untuk Allah dan mengingkari tauhid, tidak menyembah kepada selain Allah azza wa jalla, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Artinya adalah ucapan la ilaha illallah, menunjukkan dia muslim, menunjukkan dia adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dia adalah seorang yang membenarkan Rasul, membenarkan Allah azza wa jalla, yaitu dengan dia benar-benar mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan yang disembah dari selain Allah tabaraka wa taala. Umat Islam itu dibagi oleh mereka para ulama, ataukah yang namanya al-ummah dibagi oleh mereka para ulama dengan dua pembagian. Umat ad-da'wah dengan umat al-ijabah. Umat da'wah adalah umat yang dakwah Islam ini terkena kepada mereka. Masuk pula di dalamnya al-Yahud, di dalamnya al-Nasara, al-Majusi, dan yang lainnya dari umat-umat yang ada yang mereka tidak menjalankan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat yang didakwahi oleh Islam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ji'tu bihi minal haqq illa kana lahu min ashabi sa'ir atau kama qala Nabi alaihi salam. Tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan dari kalangan umat ini, Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang saya bawa, melainkan dia termasuk dari ahli nar. Adapun umat al-ijabah adalah umat yang menerima ajakan Nabi alaihi salam, yang mentauhidkan Allah, menerima ajakan tauhid, meninggalkan kesyirikan. Mereka adalah umat ad-da'wah. Dan umat inilah yang Rasulullah alaihi salam menyebutkan dalam hadisnya, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Yakni umat yang dimaksud adalah umat yang menerima dakwah Nabi alaihi salam, yang menjalankan prinsip tauhid, yang meninggalkan sebab dari sebab-sebab kekafiran. Ini umat dakwah, umat al-ijabah, umat yang menerima dakwah Nabi alaihi salam. Mereka akan terpecah menjadi 73 kelompok. Mereka para ulama menyebutkan bahwasanya ke-72 kelompok tersebut adalah termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyebutkan wasataftariqu hadhil ummah, menunjukkan bahwasanya mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah, menunjukkan kesesatan mereka tidak sampai mengeluarkan mereka dari umat Islam, dari umat Nabi alaihi assalam. Mereka terjatuh ke dalam penyimpangan yang memberikan mereka akhirnya yang menjadikan mereka diazab, namun setelahnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Adapun umat-umat yang menjalankan kesyirikan, menjalankan praktik kekafiran walaupun mengatasnamakan al-Islam, bukan termasuk dari umat yang dimaksud oleh Nabi alaihi salam. Bukan termasuk dari kalangan umat yang Rasulullah akan memberikan syafaatnya. Karena berbeda antara syirik dengan Islam. Berbeda antara syirik dengan Islam. Syirik bukan sama sekali dari Islam. Islam juga bukan termasuk dari syirik. Keduanya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, ada pertanyaan, jika kita melatih diri dengan kekesaran, kekerasan, apakah ini termasuk menzalimi diri sendiri dan kufur nikmat? Jazakallahu khair. Wallahu a'lam bishawab. Anak belum begitu faham, mendidik dengan keras untuk diri sendiri apa maksudnya? Kalau maksudnya mendidik keras untuk dia taat, untuk dia beribadah, ini tidak masalah. Ini termasuk dalam bab al-mujahadah. Al-mujahadah, kesungguh-sungguhan yang benar. Karena terkait dalam bab al-hidayah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang untuk bermujahadah. Yani berjihad, ya kan? Memerangi dirinya. Sehingga jihad melawan hawa nafsu disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ala arba'ati maratib, yang memiliki 4 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu menunjukkan bahwasanya butuh keras. Artinya kita berusaha untuk kemudian kita menjihati hawa nafsu kita tersebut. Nah, ini semua terkumpul dalam ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-ilm, ya kan, kemudian menjadi hawa nafsu untuk mau belajar, menjadi hawa nafsu setelah belajar untuk kemudian mau mengamalkan, al-amalu bil ilm, kemudian menjadi hawa nafsu untuk kemudian ad-da'wah ilal ilm, mendakwahkan al-ilm, dan yang terakhir menjadi hawa nafsu untuk kemudian dia menjadi jiwa yang bersabar. Nah, ini memiliki 4 tingkatan. Kalau maknanya mujahadah keras pada diri sendiri, artinya mujahadah, ini benar. Tapi kalau semisal mengerasi diri sendiri artinya menzalimi dirinya sendiri, ini sesuatu yang salah. Seperti kalau semisal dia maksiat, dia patah jarinya. Keras berarti. Nah, satu maksiat lagi, patah lagi jarinya. Ini keras. Atau mungkin dia robek tangannya. Ini bukan termasuk dari makna mujahadah. Di dalamnya memberikan makna al-hulu. Di dalam mereka makna al-hulu. Nabi alaihi salam menyebutkan walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang yang berupaya untuk bersikap hulu ekstrim berlebih-lebihan terkait menjalankan agama ini, melainkan pasti dia itu akan terkalahkan. Pasti dia itu akan terkalahkan. Nah, menyanyikan lagu termasuk dari perbuatan yang diharamkan. Nah, sehingga tidak selayaknya seorang dia sering bersendang dengan lagu, dengan musik. Ini perkara yang mungkar. Termasuk dari makna lahwal hadis yang Allah cela dalam awal surah Al-Luqman, wa minan nasi man yashtaru lahwal hadis, sampai dengan akhirnya. Makan makanan dari acara bid'ah seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, hukumnya boleh mengkonsumsi makanan dari acara bid'ah. Beliau berdalil dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Fathu Makkah. Beliau berhasil menghancurkan kesyirikan, bahkan beliau berhasil merampas harta-harta yang disedekahkan oleh mereka orang-orang musyrikin untuk berhala-berhala mereka. Maka Rasul mengambil harta-harta tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Ini boleh. Nah, ada orang yang mengimani tauhid rububiyah dan uluhiyah, tapi dia tidak mengimani tauhid al-asma wa sifat. Apa dia kafir kepada Allah? Dirinci. Nah, kalau semisal nantinya dia tidak mentauhidkan Allah dalam al-asma wa sifat, yakni artinya dia menta'til. Menta'til itu artinya mengingkari Allah semua sifat, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, maka bisa terjatuh ke dalam kekafiran. Sehingga dalam bab Allah semua sifat, ini bisa ada kalanya kufur dan bisa ada kalanya tidak kufur. Apakah sifat hulu termasuk dari kesyirikan? Ini tergantung hulunya dalam bab apa. Kalau semisal hulu menyikapi seorang yang soleh, kita katakan itu adalah sebagai sebab dari sebab-sebab seseorang terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Antum tahu menyikapi hulu orang soleh? Ana minum ini. Ada sisa berbutan. Ini berkahnya Ustaz ini. Ambil-ambil. Anak kita sakit. Ambil airnya. Kita basuhi mukanya. Nah, ini syirik. Mengantar kepada perkara asyirik. Nah, para sahabat Nabi alaihi salam memang mereka berebut untuk mencari berkah dari jasad Nabi alaihi salam. Sehingga disebutkan artinya ketika ketika Rasul alaihi salam berwudu disebutkan dalam riwayat wa min nadhihin wa nail. Ada yang mengadahi, ada yang mengambil dan mengusap-usapkan di bajunya. Ini dibolehkan. Bahkan salah seorang sahabiat ada yang mengambil keringat Nabi alaihi salam dicampur dengan minyak wanginya. Ini boleh, tidak diingkari oleh Nabi alaihi assalam. Namun dikatakan oleh mereka para ulama, sikap para sahabat yang demikian hanya mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Rasul wafat meninggal dunia, maka mereka tidak menerapkannya kepada para sahabat, sahabat Rasul yang lain. Sehingga kita katakan batil dan termasuk dari sikap hulu yang nantinya terjatuh, menjatuhkan pelakunya ke dalam kesyirikan. Apa yang dilakukan oleh mereka para as-sufiyun kepada para wali-walinya, para sayyid-sayyidnya. Sampai akhirnya berebut pecinya, ya kan? Berebut sisirnya, berebut rambutnya, bahkan berebut air ludahnya. Nah, bahkan tak tanggung-tanggung sebagian sufi sampai berebut tinjanya, ditinjak, direbutin. Nah, katanya berkah. Ada orang bertanya menggabungkan antara hak seorang anak istri dengan orang tuanya, ya kalau misal bisa dilakukan itu yang afdal, itu yang afdal. Antum jalankan hak orang tua antum bersamaan dengan antum hak antum jalankan hak anak, demikian pula istri antum. Kalau misal ternyata bertemu dua hak kemudian antum disuruh untuk memilihnya, maka antum lihat mana yang lebih maslahat. Kalau misal orang tua antum harus didahulukan contohnya, sementara antum tinggalkan hak anak dan istri antum tidak sampai memadorotkan mereka, maka dahulukan hak ayah demikian pula ibu antum. Seperti kisah seorang yang terjebak di dalam gua, ada salah seorang yang ia terbiasa untuk memberikan minum kepada orang tuanya. Namun satu ketika tatkala dia telah menyediakan minum susu untuk orang tuanya tersebut, kebetulan ternyata orang tuanya tertidur lelap. Maka akhirnya dia menunggu hingga ia terbangun, walaupun anak-anaknya merengek-rengek nangis, ya minta agar supaya abinya ini memberikan susu kepada mereka. Artinya mereka kelaparan, tapi dia lebih mendahulukan hak orang tuanya tersebut. Nah, ya memakan sesuatu yang haram bisa menyebabkan akhirnya doa kita tidak mustajab di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi menyebutkan wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lah. Tatkala Rasul menyebutkan hanya seorang yang berdoa sementara makanannya haram, minumannya haram, ia tersibukkan dengan hal-hal yang haram, maka bagaimana bisa doanya itu dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah. Apakah boleh menghancurkan patung berhala zaman sekarang? Ini dirinci. Kalau semisal patung berhala itu memang di rumah antum, antum mampu untuk menghancurkannya, mungkin antum sebagai kepala rumah tangga, maka silahkan. Maka demikian dibolehkan, termasuk dalam bab ingkarul mungkar. Tapi kalau semisal berhala-berhala patung-patung ini di tempat peribadahan-peribadahan mereka orang-orang kafir, ini jangan. Nah, negara kita negara hukum. Lihat ada berhala di Budi Center atau lihat berhala di gereja-gereja, akhirnya antum masuk ke gereja, antum ambil palu, antum hancurkan, jangan demikian. Jangan demikian. Ini bukan termasuk dari ingkar mungkar. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafadhalu, hafizakumullah.